Kelapa baru sugap tengap nih. Kusimnya sedap bro. Harusnya musik kayak gini nih kalau mau jedak-jeduk nih. Ada value-nya gitu. Mantap. Mantap, Pak Bu. Buat yang belum download, download lagunya di Pak Barus sama Kalula. No one can stop us. Mantap nih. Weh. Be. Apa kabar, Be? Masih teriak-teriak. Set. Mau dengerin apa sih? Di Pak Barus sama Kalula. Weh. Ada versi yang lu banget loh, Pak. Sikat tuh tanduk. Mantap, Pak Bu. Iya, lebih merakyat bro. Iya parah. Buat masyarakat. Itu di pantura gitu pak, serius. Oh di remix. Iya di remix. Oh, aku tahu lagu itu masuk nominasi kan. Betul. Selain lagu itu yang masuk nominasi Song of the Year Net 4.0 Presents Indonesia Choice Awards 2017 ada Tulus dengan Ruang Sendiri, Rizky Febian Penantian Berharga, Raisa Kali Kedua dan juga Anji dengan Dia. Wah, kalau kamu emang suka juga dengan lagu-lagu yang dinominasikan barusan yang saya sebutkan, bisa di vote lewat Twitter, hashtagnya Ica_4, terus juga hashtag SO Song of the Year ya, hashtag SO_ nama penyanyinya. Saya gitu. Sih bakal pilih Dipa Baru sama Second River. Hah? Kali kedua. Kali kita kedua, kali River kan. Berarti Raisa. Iya. Baiklah kalau begitu ini dia. Karena dia tadi sudah sempat dengerin lagunya. Dan kita sudah sempat mention juga. Ini kita sambut ya. Tulus. Bukan. Oh, bukan. Oke dede SMA ini dia. Dipa Barus featuring Kalula. Kalula, sehat ya, silakan. Untuk Kalula ini ada, dia guru vokal nih. Oh. Iya, dia guru vokal dan dia mau merayu kamu dengan lagu andalannya. Gepung, langsung, Pung. Dapang ya? Gimana? Suaranya kayak T-Pain kan? Oe. Stabil suaranya. Lo itu yang susah. Belum selesai lagunya. Oh, belum selesai. Oh, oke aja. Ngobrol dong. Tapi itu bisa jadi keren kalau di-remix tuh. Bisa. Iya. Nanti coba di-remix sama Dipa ya. Bisa. Pas dengan segmen kita, di-remix aja. Wow. Tapi sebelumnya The Comment mengucapkan selamat kepada Kakak Dipa dan yes. juga Nona Kalula karena Thank lagunya you. Masuk ke nominasi Indonesia Choice Awards. Tapi Dipa, lo kira-kira saingan terberat lo dalam tahun ini siapa? Karena semuanya idol gue gitu, jadi kayak masuk nominasi aja udah puji Tuhan, alhamdulillah. Betul. Iya. Tapi Danang ini ngerti banget IDM. Oh saya? Ngobrol sama Dipa, masalah remix, autotune. Ya pokoknya bagus. Wah. Ini coba nih ya, commenters ya. Istilah-istilah di dunia per-DJ-an itu banyak ya. Ini saya, kalau saya, di pengetahuan saya ini, ada remix, ada scratch, paham banget gue nih. Remix apa sih, Nang? Hah? Remix apa? Remix, Pak. Dibuat baru musiknya yang lebih disco gitu. Oh. Acara net kan? Udah gak ada. Oh iya. Terus ada bedanya sama mashup apa? Kalau mashup gabungan lagu-lagu. Keren. Tapi kalau mashup tuh kadang-kadang suka salah artin ya, yang masuk beatnya doang. Padahal liriknya juga harusnya masuk gitu. Itu baru bagus. Ya pokoknya banyak ya istilah-istilahnya ya. Ya. Nah, kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang istilah-istilah DJ, langsung aja buka istilahdj.com. Kayaknya enggak ada. Ada beneran. Gak ada. Oh. Gak ada. Tapi ini ada remixer asal Kanada yang berumur 34 tahun, dikenal dengan nama Scratch Bastid. Kita lihat. Dia nge-remix dari sound effect game Street Fighter. Ini keren. Japan. Japan. Round one. Fight you. Shoryuken. Coba Dip, itu apa tadi namanya? Tekniknya apa tuh? Scratch. Scratch. Yeah. Gitu. Scratch itu ngapain sih, Nong? Garuk. Nyari nomor voucher. Oh. Scratch ya gitu, Pak, bunyinya cik gitu. Oh, oke. Harus pakai plat ya kalau mau scratch, kalau pakai apa tuh USB enggak bisa scratch. Bisa ya. Juga. Bisa ya? Iya. Bisa ternyata. Wah. Bisa juga. Kan alatnya kan ada itunya kan, piringannya tuh gitu. Ngerti enggak lo? Ya. Kalau kamu enggak ngerti sama kayak saya. Iya. Silakan ke istilahdj.com ya. Iya. Selanjutnya ada juga yang membuat musik dari nada-nada handphone seperti yang satu ini. Oh, sumbernya dari dia ini. Iya, ini kayaknya. Ini pada kalau di kamera yang dijauhin ada orang lagi VO iklan ini. Oh, di studio VO nih. Iya, studio VO. Post audio. Musiknya keren sih, tapi nggak kelihatan keren ya. Kenapa ya? Dia kayak musik gitu ya. Kayak kelihatan keren. Datar ya. Iya. Apa tuh Dip, itu tadi kotak-kotak itu apa tuh namanya? Sampler. Sampler. Iya. Yeah. Kok proses lo nge-remix itu suara lo, suaranya dia berarti masuk ke sampel juga atau gimana? Kalau yang No One Can Stop Us itu kayak gabungan sampel antara vokal Saman Aceh, itu gue sampel, terus habis itu vokalnya Kalula, gue masukin ke samplernya tapi di dalam laptop. Nggak pakai sampler pake gitu, sampler. Tapi cuma pakai MIDI controller aja. Oh, ngerti nggak lo? Ngerti gue. Jelasin, coba jelasin. Ke studionya Dip aja, saya pernah loh. Sampai pagi loh. Ternyata cara kerjanya tuh. Iya. Mantep gitu, ringkes. Oke. Iya. Kalau yang ini dari suara biasa. Jadi gini, biasa. Ini mashup mantan presiden Amerika. Dia buat bernyanyi ala Ed Sheeran, coba kita lihat. I am not singing today. Man, I'm just kidding. Club is the best place to find lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop with that man on the jukebox, and then we'll start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now. Niat banget ya. Wah. Wow. Nggak tidur kayaknya. Itu berarti dia prosesnya dia nyariin si Presiden Obama kata-kata satu kata. Kata satu kata. Sama dia. Iya, makanya. Terus habis itu dibuat nada pakai Melodyne gitu bisa. Oh iya. Berarti dengan si Melodyne itu nada apapun bisa dinaikin. Bisa. Ada harapan untuk band Silla Abla. Yeah. Luar biasa. Tapi suaranya tetap suara robot gitu ya? Bisa diatur sih, maksudnya kayak apa namanya? Halusnya gitu. Jadi gak terlalu nyomplang banget. Ini kita kayak klinik musik jadinya. kita bahas lagunya dulu nih Pak. Oh, kita. Iya. Itu gimana No One Can Stop Us tercipta? Sebenarnya pengen buat lagu EDM pop. Ya. EDM pop yang ngambil sampel elemen dari apa namanya alat-alat musik tradisional gitu. Oh, itu alat musik tradisional di situ. Iya, tadi saya dengar ada samplingnya vokal Aceh, apa Saman Aceh. Saman Aceh, segala. Terus habis itu ada rindik. Oh. Ada gamelan juga. Oke. Tapi ternyata remix itu bisa dari apa aja dan bisa ke apa aja, seperti yang satu ini. Wow. Eksploitasi. Jadi kayak persawahan. Gimana perasaan Linkin Park ngeliat itu ya? Nah, kita lanjut yuk. Ini kalau misalnya dari hal-hal kejadian sehari-hari dibuat jadi remix kurang lebih seperti ini. Kerjaan ya. Iya benar. Emang gak punya pacar itu pas itu. Itu dia tadi, di remix aja bosku. Remix aja. Tapi untuk kamu yang ingin mendukung Dipa Barus silakan. Dan Kalula, silakan diajak Kakak Dipa. Ya, gimana caranya? Langsung aja dipilih via Twitter dengan hashtag Ica_4, hashtag SO_DIPHAKALLU. LA. Yes. Double L ya. Double gitu. L di depan. Oke. Okay. Tampaknya mereka mau perform nih, jadi silakan kamu setelah mikir-mikir kira-kira vote siapa? Harus vote mereka dong. Silakan Dipa dan Kalula bersiap-siap. Oke, okay, silakan. Ya, jadi Dipa dan Kalula akan membawakan lagu Raisa kali kedua ya. Bukan. Oke, okay, baiklah, tapi ini ada hadiah satu tiket untuk dua orang yang mau datang ke Net 4.0 Presents Indonesian Choice Awards 2017. Caranya adalah sebutkan nominasi dari kategori Song of the Year. Oke. Ya, Song of the Year. Langsung kirim ke @thecomment_net dengan hashtag thecomment ngasih tiket. Ya, dan sekali lagi, ayo kita dukung musisi Indonesia. Salah satunya adalah Dipa Barus dan Kalula. Dan ini dia, Dipa Barus dan Kalula. No one can stop us. Yo! We never know, just hold on, keep going on. I'm waiting if you can't go, I think we both know, just hold on, you keep going on. You and I have been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can stop you and I. No one can stop us. No one can stop us.